akan kata cinta, seakan nyanyian surga. Bahagia kita berdua, kita berdua. Duh, aduh, sayang disayang, indah panjang mengarung bay di sangkeh panangan lampai elangan rarai tangga rangkulan karaos pagar kau bisikan